Yan Dursasana angagelah angadepi dhateng Sang Ratu teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lisan. Sekali kata Taman Narpat Rehnyo balikan cono Oh Sopo promahni pawal nataring kang pagar tunjungnya manten lumang muntapin teneng kapuro maca winten wang suryo katon hujwa Dimas Dursasana Kula nyuwun wonten pangandika ing kadhawuh kakangmu nimbali dhateng katang paduka kula pun Dursasana kula nenek-nenek. Mamo kadang para siati tak timbali marakno ngresaku. Aja dadi kaget ing atimu ya Di. Inggih, kurawalan pamundi kula dupi kula tampi timbalan paduka kakang mbok kula nenek-nenek. Mbok langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Wonten ing sahan nepadanipun paduka kakang mbok lo. Ya wis tak tampa banget panerimaan kutumibo padha-padha. Bocang ban padha prayoga nanggon ngedhep. Kula nyuwun inggih mboten kirang prayogi jeneng ratu. Kados mboten kirang prayogi Gusti Putri. Bali marang sira Dimas Dursasana. Halun-lun wonten timbalan ing ngajau. Saka petungmu Dimas isa ana pirang dina nggone kengaraka nganyai Barata Yudha iki. Lulinggi. Saking petangan gulo, wiwit ngantos dinten menika anggenipun nangayahi Barata Yudha Koko Prabu kirang langkung sampun wonten 16 dinten menika kakang mbok. Wasana jroning 16 dina iki kawulane nok-nok. Petungmu para senopati kang padha magut ing palagan sing suwe dhewe kuwi sapa? Menawi mboten sisit anggen kula metang ingkang dangu piyambak menika hajengipun pepunden kula sawaregi Hyang Resi Bisma. Kula petang Hyang Prembani Ngetal Kondo nelasaken wekdal 12 dinten anggenipun magut wonten ing palagan. Itu patut bener, itu patut bener. Aku iki nggumun. Ana pasé yang perempuan iku wis kaparingi suwa parandene. Suwa temen gone matek, sira mati ora mati ning palagan. Beda marang para prawira liyane. Lakar mekaten. Mila yang perempuan menika pancen prajurit Maharata ingkang linangkung. Sampun wonten paekanipun pengayomaning Pandhawa kula kinten yang bismu mboten badhe gugur wonten matian ing palagan. Gumunku kuwi di Mas Dursasana. Enatase sing sepuh wae gelem bebantu nyramakake sugenge. Wani dadi tawurana matian ing palagan nanging kena ngapa Dimas? Tegasnya di Dursasana malah nyingkiri bebaya pati oncat saka magian ning pakuwon lulup itu malah manjing jroning kedaton ingkang kaya mengkono iku mau apa ora kena dilok akhirnya muncul di Mas Dursasana iku jireh ngerti wedi mati miris marang swaraning bedil beberondongan banjur miyin kakang mbok. Sampun kantos kelajengaken anggen paduka ndumuk dhateng kula ingkang kirang prayogi. Hestunipun anggen kula mapan wonten ing kedhaton mriki menika manah kula kados dipun kunjur. Atosipun kula boten remen dumunung wonten papan ingkang endah. Saha dereng wancinipun kula kedah nyekecaken badan kula ngenakaken tedha kula. Namung kawuningan lho kakang mbok. Anggen kula tansah nyaketi utawi ngadepi paduka kakang mbok menika mboten hawit saking pikajeng kula piyambak. Saguguripun anak kula Lesmana keparingipun Koko Prabu Duryudana kula mboten dipun paringaken wonten ing palagan. Mboten dipun paringaken makempal wonten ing bulut itu kula kadhawan wangsul dhateng kedhaton Ngastina. Pamrihipun sepisan kula kadhawan nenggo kalian paduka kakang mbok jangkep angka kalih. Karsanipun Koko Prabu Duryudana kula pinangka lintu tawi lirunipun anak kula Lesmana Mandrakumara. Jahning yahning talaga kadilanget. Mambang tanpa sulan upamaneka. Wintang tuliwa kusuma ya sumawur Batu-batu, iyo jagat, iyo diwo bakoro. Saya suwe, saya cetonggon, gumes mada ake marang sidur sosono. Siro kewet tukang dadi tembungmu, kanti lendean Koko Prabu Duryudana. Kewet duwe tembung, metepi marang dawing Koko Prabu sepisan, kina nunggu aku kaping pindone, siro bakal dadi, liru neng putraku kang wis gugur ana mati ning palagan. Dursasana, Dursasana. Ora ana cetek temen bebudenmu. Ketok banget angkaramu Dursasana, aku ngerti sing tok karepake. Mula kowe duwe tembung bakal dadi joling Silesmana. Mung sebab kowe bakal milik kamukten negara Ngastina iki. Yen mengkono kowe mentolo marang sedan ing neraka. Kowe wentala nyumurupi marang patine kabeh para prajurit saka Ngastina. Mung sebab nggonmu kepengin bakal ngrayuk bumi Ngastina sawise tininggal dening Kengraka. Kaya mengono kuwi apa hambege satriya Dursasana, Dursasana. Ing atase katang-katangmu padha palastra gugur ana mati ning palagan direwangi tugel gulin pecah dadane utah getihe. Malah kowe mamreh kang semene dudu darbekmu Dursasana. Kecocok nguntal kecebol ngayuh ngawiat utong itu ngelintang no kue bakal mamreh melek bumi ngestino. Kue aja nganggu pawadan koko Prabu Duryudana. Kue mung saka tembungmu dhewe Dursasana, gaweanmu dhewe rekamu dhewe Dursasana. Oh la dal. Aduh kakang mbok, kakang mbok. Boten nyono kula raosaken pedes sanget pengendikanipun kakang mbok malah ndak wa dateng kula ing kirang prayogi dipun kinten kula milik kamukten ngestina. Aduh kakang mbok. Mugi tumpeso gesang kula menawi ngantos kula menika gadah pemanggih kados mekaten. Sagelugu teng kula angkaling pinarasa sira babar pisan kula mboten ndai wanah awon kados mekaten. Kula mboten gadahi manah awon ingkang kepengin badhe ngrayu dhateng kamukten ing kadang kula berdo kakang mbok. Kula menika estu-estu nuwun dhateng dawuhipun Koko Prabu Duryudana. Yang pemantan sila terus memarang kadang mewerdo kaya aja kesenengan matian yang kedaton. Kowe kudu ngalake dadamu. Kowe kudu mbelo marang kadang-kadang kang wis gugur ana matian ning palagan. Pengajap kula inggih mekaten nanging kula menika ajri dhateng dawuhipun Koko Prabu Duryudana lo. Pidana menapa ingkang kula tampi kakang mbok desa menapa ingkang kula sandang menawi ngantos kula menika manggih. Nukarto dateng dawuhipun kadang kula sepuh. Kula mboten wantun nilaraken kedaton saha kula mboten wani nukarto dawuhipun Koko Prabu. Kula burun kisah saking kedaton menawi ing dawuh menika Koko Prabu Duryudana. Estu-estu manah kula kados dipun kunjara kula kepengin badhe ningali tebaning paperangan. Nanging tasih gawang-gawang dawuhipun Koko Prabu kakang mbok. Dursasana. Saya suwi aku saya bisa maca marang batinmu. Sak menika tok melikake iku rampung bumi ngestina wae. Anggonmu mau kepisahan karo aku. Yen ora salah kelawan batinmu kuwi temene duwe rasa tresna marang aku, kuwi bakal nukup marang aku Dursasana. Kasih atur sang kapirangmu. Renang kula kimentet tempet pangartaning bawana ya ditukang lalang ati ya ditukang nemeng jat ya ditukang kutu kareng lajar dalan rupa lumuh kedisian kakang mbok banjur ndak oh karo anakku kang kejeron banget. Ini lamun aku bakal duwe milik marang kakangmu. Lan talayan mengkono yen ana apa-apane aku ora nanggung yen ana dukaning kakang Prabu aku moh nanggung. Tinimbang suwen dina kang kurang prayoga luwih biji aku bakal budhal yang paparangan dina iki. Kang yen pang mawes kandrung togo kula wonten timbalan ing ngadhawu Gusti Gusti Pangeran miji dateng ke ngabdi Tejo Mantri. Keloro-loro lelakon kukuk. Luluh-luluh, kasakit-sakit kades pundi. Ingkang tasinggon kudu mundhung ana jroning kedhaton ngestina iki nuhun marang dawuhing Kakang Prabu Duryudana nanging malah aku diumpah-umpah kelawan ipeku. Dipun umpah-umpah kados pundi to mriku? Kakang Mbok Banwati paring dawuh jari aku satriya sing jiring getih wedi mati. Aku dilokake sipating mudha kang tega marang lelakon ing kadang kang bodho gugur ana wajane kepalakan kok. Monggo aku iki temen-temen nuwun dawuh Kakang Prabu. Aku sengara budhal saka papan lamun to tanpa dinawan Kakang Prabu Duryudana nanging kejeron penampane Kakang Mbok Banwati kok. Aku mentolo setan yang kadang dikira aku duwe milik kamukten ngestino. Kanthi pawadan lendean Kakang Prabu Duryudana. Mongko kok kowe mbok menawa wis tau krungu marang dawing Kakang Prabu lamun ta aku dumunung ana kene pinangka dadi joling anakku Silesmono. Ewaldene kakang mbok maido karo aku kok. Panjene aku iki wedi arep ninggalke daton nanging bareng kebangeten oleh ndak wa marang aku kok. Nggon kudu caketan kelawan kanggo Banwati dikira aku arep duwe milik karo mbakyuku dhewe apa wis mingerke blatku kok. Ala di dapur aku kok kasar tumindakku nanging aku segelugut pinarasa sira ora duwe milik lan aku ora bakal nggo gambaran. Bakal nukup marang garwaning kadangku werdo. Aduh kok kok. Yo kanthi dawing kakang mbok kang mengkono aku wis ora krasa ning kedaton kok dina iki gelem ora gelem aku kudu maju nyang palagan. Dasare aku ana kedaton kaya dikunjara rasane atiku kok. Aku kepengin bakal nyemurupi tebaning paparangan kok. Kepareng kula munjuk atur Gusti. Nggih. Paduka menika nuhuni dawuhipun ingkang raka. Wanti-wanti dawuhipun Kang Raka mboten kepareng jengkar menawi mboten katimbalan Kang Raka. Kowe wis tak kandhani mau aja tok baleni meneh ya, Gok. Ora ana dalan kanggo mlebu kunyang kedaton meneh. Kula ngaturi pirsa Gusti, piye? Paperangan menika nedeng-nedengipun. Campuh Bandawala Pati kula mireng keterangan bilih Sang Pandhita Durna. Sampun gugur wonten palagan. Loh! Guru kuwi gugur kok? Inggih. Lajal. Itu karepe dhewe. Saya nyengkake nggon wateku moko nyang madyan ning palagan kok. Aja kesuwen ayo ngatakan daya-daya Buddha yang paparangan dina iki kok bela marang sedaling guruku. Katon saka kene kok ku mendeng kuku sing geni. Wah, bener atur mu sajak lagi waya ana peperangan gedhe. Inggih kaluhuran dawuhipun Gusti kula nembe kewala kang rama saka lima gugur. Ana ngendi pamethaking tunarepa uga kang arep sungkem guruku nadan wis dadi layon. Wah, paduka mboten kelampahan manggihaken dhateng kunarepanipun ingkang Rama Suka Lima. Margi keng Rama menika sedanipun sedha siya. Mati siya piye kok? Miturut pawartos dipun kethok jangganipun mestaka dipun buncang pisah saking gembung. Waduh, waduh. Sopo gok sing wani nyikara kawan guruku? Miturut keterangan putra Pancawat majaning Prabu Durpada nami Drispa Jumena. Wah, senopati ning Pandhawa. Inggih, lakar mlaten. Aduh, gok. Ciloko temen uripku, gok, bareng aku nyumurupi tebaning paprangan. Puntuk-puntuk akeh dumunung ana papan kae genah layon ning kadang-kadang kang wis padha ditetak, gok. Gok. Ayo disengkakake kang maju nyang paperangan. Gusti, menika kok kula kirang sekeca manah kula. Sabawi. Menika wonten peksi dandang miber wonten sak ninggil paduka. Menika lambang kirang prayogi. Saja tak urus. Gagak kuwi gaweane mabur. Gagak gaweane ngembul marang ku narepo kang ana paprangan. Ora perlu dadak kowe ngrencik tembung kok. Aja miris ki atiku. Aduh Gusti, saya malih menika wonten jawah riwis awor ludira Gusti. Lalalala menika cobi kula mirsani. Boten wonten angin, boten wonten lesus, kok wonten perbatang rebah malang margi. Wela menika sumpah penget Gusti. Wis aja tau urus kok nek pancen kuwi jireh kuwi minggat aja melu aku. Tetep aku bakal jangka yang paparangan. Prajurit ngestina. Ingkang isih ana paparangan. Ayo padha maju kuwi duwe senopati. Aku kang dadi senopati prajurit ngestina. Sesumbar sang Dursasana kang gigah karkating prajurit bulu pitu kinen padha nyepenggaman angsah mring paperangan ing mangke dupi para prajurit nyumrapi Gusti Nira sang Dursasana magut ing palagan kaya ginugah kasudiranira sigra nyepenggamanipun piyambak-piyambak anut marang tindakan sang Dursasana. Kalau kaning sang Dursasana kang manggoten palagan akarya kagiyaten Prabu Duryudana. Hariye kula wonten dawuh krungu surak-surak ambata rubuh iki surake sapa kepareng kula atur ningo sinuwun gumiyahing kathah ingkang magut wonten ing palagan menika kengrayi Dursasana. Lho Dursasana wani maju nang paparanan sapa sing dawuh kula piyambak mboten nyumrapi ora mbok penggak paman sampun klajeng dumugi wonten tengah malah sampun dipuntutaken para prajurit-prajurit ingkang sami nyepenggaman. Menika sampun rame wonten madyan ing ranenggono. Aduh, paman ayo ingkang dibuntuti lakune Dursasana. Sawi kula dherekaken. Berondongan meriem sesautan. Pinangka tanda lamun ing Tegal kula sampun kedadosan perang ageng malih. Campu ing wadya saking bulu pitu mengsah kelawan wadya saking Hukolawiyo. Temah nuwaken balet druk nginggah gegana kaya mendung ngemuli ing Tegal kuru. Nembes kedhat sampun kathah bangke ingkang gumelithak ing palagan. Soyami mbuwi gedening banjir maris ingkang sarah kuwondo nalika sapa sang Dursasana katingal. Ya, gembira. Kasudiran ketingal. Pering dadane sang Durusasana. Ketitik Raden Durusasana sampun ngasta pusaka sanjata limpung. Hamubah sanjata demalah marang prajurit kang alit-alit dadi lan patining Paradya saking Hupalawiya. Geger Paradya. Ngantyo. Tangising Wadya Hupalawiya kepireng marang para Pandha ingkang dumunung wonten madyan ing Pakuwon. Adimas Tiyaki lumayu manjing Pakuwon gawe kaget onopo onopo Dimas Tiyaki luwih paring kula nunjuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu menika dipun kagetaken malih prajurit Hupalawiya wonten senopati neneka tanpa tengara malih risaing barisan Pandhawa. Sareng kula tingali jebul ingkang madeg senopati wekdal menika panenggaing Kurawa pun Dursasana Koko Prabu. Satya kalisan kapiranyu semangko gunung pedegendeg. Warko dara mbekas ana apa? Diteng resna kakangku, mar kakangku lan kowe senopati ning Pandhawa. Gandeng sing maju dadi senopati kakang Dursasana. Ana lilaning sang senopati. Dina iki aku kang bakal ngadoni pupuh petandingan lawan kakang Dursasana. Margo wis teka wanci ning nggonku kencan karo kakang Dursasana. Piye di Mas Senopati? Kowe iki kok semanggaken. Arep kakangku, kresna kakangku kabeh wae njaluk pamit tak papakne dhewe Dursasana. Dadi penyuwunku katitik dina iki aku wis bisa ketemu kelawan sing tak golek. Werwidana raupo banyu kang bening aku kang majoning paprangan. Werwidana Dursasana kakangku. Piye? Kowe teko kene madhep Senopati nanging kena apa tanpa tengoro. Pancen tak jarak aku arep ngukur sepiro kaprayitaning Pandhawa. Nanging jebul pancen kowe landhep ketitik kowe ngerti lamun to aku sing dadi Senopati. Engkang mengkono Dursasana dina iki kang bakal ngayoni marang kridaning menungso kang buteng watake. Ayo kowe kudu eling nalika jaman isih padha meguru marang gurumu lan guruku nalika jaman ana ing Soko Lima biyen. Aku kurang lega ati kula mundur bisa ngokom getemu gado dagingmu Werkudara. Aja langap-langap waton ngucap lamun ora endah. Lakon ngerti tantangan. Wih, ini kene marang galak unta pake marang ngeyomani nyawamu. Banggamu Werkudara. Kelakon tak telorong limpung jerbaban depani lemah. Yen ora kepengin tak tugel gulumu. Ayo enggal tangyo tak enteni lekane ngertiku Werkudara. Sono manungso kang ora tata patrapmu. Nibani kaman tanpa sroba-sroba kuwi nelorong limpung marang aku. Janji ora untak kepruk urus jak pol ora mati meguru kakangmu. Ajeng ten pundi, Gus? Kuwi aja ngrigoni aku, Kakang Semar. Kakang Dursasana mlumpat kali. Arep tak tututi. Kula nyuwun dhateng ndara kula. Sampun ngantos lajeng nuruti hardaning kakung den gawat werit lelampan menika. Dursasana niki melangkah kalipun ngerti napa dereng kali niki. Kuwi apa? Niki nadyan kali mengku perlambang jenenge mawon Cincing Guling. Kali jenenge Cincing Guling. Nggih. Niku nek wong sing grahita niku mujudake banget. Ning boten perlu kula aturake manggoleki dhewe napa to sababe kok jeneng kali Cincing Guling. Nggih, mung enten wewaleri, Den. Yen nganti ndara kula niki mengki nututi melangkah tekan kulon kali. Eh, badhe hasor juritipun ndara kula. Prayogane. Dintani mawon ten ngriki. Nek melompat mriki mang tandang ini nek sampean melompat mriku kula mboten tanggung kawin jengan sampean. Yo tak gugu tembungnya. Doro jirih getih wedi mati. Ayo nyata wong perwira tututana aku. Mongso wani yo kowe karo Dursasana. Ayo mrene yo Kakang Dursasana. Nyata wong lanang melangkah nyang kulon kali. Ayo kowe temeka wetan kali. Ulang bali Werkudara kowe anake wong kemprung. Anake wong bingung, anake wong tengeng kowe. Werkudara tilarane wong tengeng lara mokal mung ya mengeng sing dadi pikirmu. Aja tak kakean rembug hayu mrene yo. Werkudara anake man bandu tengeng ngangeng. Ayo nyoto wani mlumpat rene le. Aja mbido aku ayo mrene yo. Kamparan bau karo aku. Wah, kowe wong pinjungan. Ketok mugagah ning kowe jireh malah kowe kendel wong wadon tinimbang budimu Werkudara. Aja wiwelangap-langap walton ngucap mrene. Wah, anake manteng. Den, opo? Ampun kesesa, Den. Niki mengke nek nganti ndara. Mboten kemutan atur kula, nek enten napa-napa kula mboten tanggung. Wah. Kudu angon wektu. Iya. Wong pinjungan, anak Iman Pandu Tengeng. Pun ampun mangrungokke. Kudu disabarake perang nggih perang ning kudu ngerti ten kasusila ning peperangan. Iya. Anten ya ana kene. Nek aku nak ketok wani. Kowe ora gelem melangkah yang kulon kali aku wis melangkah ning etan kali. Ayo. Nyoto prajurit perwira tandang ana Dursasana. Ketokmu gagah nanging budimu ora kalah dhuwur karo keyong. Nyatane kowe ora wani tanding karo aku. Ayo Werkudara, kantaran tau karo aku kowe menang tanding karo aku tak sembah dlamamu Werkudara. Thank you. pati ngambe beda dhateng Raden Werkudara Sang Dursasana. Uger jumangkah dhateng wetan lepen Narasuci nandhak angin gati. Wangsa jumangkah dhateng kilen lepen. Ngleleda dhateng Sang Werkudara. Ana saringaning lampah. Dumadining karma ingkang kedah dados ing mangke. Kumaraning juru mudi prau nenggih Sang Tarko kelawan Sarko. Ingkang duk nalika semono Sang Tarko kelawan Sarko dadya bekakak haut sangking kridaning Sang Dursasana. Nadyan wis dadi kumara parandene. Datang kepareng minggah marang ayunan lamun to durung kelampan kang dadi pangajape. Sok maning Tarko kelawan Sarko tumurun ambyur ana nadyan ning kali. Ngenteni dateng limpening Sang Dursasana. Bawanipun sampun badan sukma Sang Dursasana datan nguningani. Dupi Raden Dursasana jumangkah moko ing wetan lepen. Arsa melangkah dateng kilen lepen. Pinalangan dateng Sang Kumara kalih. Nganti dawah kalenggak Sang Dursasana prayitna Raden Werkudara jambak dateng rikmaning Sang Dursasana. Pambengok ing Sang Dursasana nganti gawe giris ingkang samenyumyet. Gegar Prabu Duryudana nyaketi dhateng Sang Dursasana datan kantun para Pandhawa. Aduh adikku, di adikku. Warekudara. Luwarana kadhangmu Dursasana ya di. Aku ingkang njalukake pangapura Bratasena. Inggih Raden, kula ingkang nyuwunaken pangapunten dhateng kang rayi kang raka Dursasana Raden. Iya, Bratasena. Bratasena, aku ingkang njalukake pangapura kakangmu Dursasana. Di yen siadi mene pangapura, wis aku lila kamukten ngestina ngamarta tak balekake Yayi Werkudara. Katalika kaya mangkono, dupi Raden Werkudara nguningane dateng berbeling waspa Prabu Duryudana. Ketika kami welasan Sang Werkudara. Ing mangke sigra arsa kauculi. Yen nyengukel rambut ing Sang Dursasana nanging prayitna Nata Ndarawati. Werkudara. Apa? Kowe arep apa? Arep ngluwari kakang Dursasana. Dimas. Aja gumampang nampa marang tuture wong kang kepengin bakal luar saka penandang. Yayi, kowe kudu eling. Nalika kapan kok Kurawa kuwi bisa titis kang dadi tembunge, mujudake kesaguhane. Yayi, aku percaya lamun to Dursasana mok luwari panuwurunga siadi bakal kena tinukup dening para Kurawa sebab ing kono rumangsa Kurawa ora bakal kilangan kekuatan. Ewadene menawa siadi bisa nyirnakake mungsuhmu, siadi to bisa ngringkihake kekuatan ing para Kurawa. Saya kenceng. Surem-surem tiwang koro kingkin lerman uswa keng layon denyoy lang memanisi watana nirolandu kumel kucung marah nyomaretan iku. Aduh, ngobrakuni ngipun iki malah soyo cendak soyo cendak rambut kulopun diukel kali. Berkuntur, aduh adikku di, adikku. Walaso ya di, protosin walaso karo kakangmu yongger. Kuinggu gua pun bopo montoroko berkuntur. Ojo nganti si adim. Koye mengkunukan dadi patrapmu. Elingo, elingo kuwi kakangmu. Berkuntur, elingo nalika jaman mbak ayumu para Durpati. Di gelandang dening terus sasana Werkudara. Gemeling pangandikanipun ingkang Maraka Ndwarawati. Sigra sang Werkudara ngobat abetake gedhe rujak polo. Samya sumingkir kang samya ngajeng. Panjalmaning jajalan ora patut wiwit ana Ngarjabada. Ing kene margane kuwi bakal dadi lesing kuku Pancanaka. Mbak ayuku tok gawe sewiyah-wiyah margo saka tanganmu iki ora patut kowe nganggo tangan sempal-sempal bajimu. Kuwandaning sang Dursasana jinuing juing pinuteng poteng sinempal sempal Raden Werkudara bangke kasebaraken nebaki keblat papat sampun datan wujud kuwanda kaya wis entuk jatining pemaram sang Werkudara mulak ora Durwadi. Mbok panjali merpegi aku. Raden Werkudara, apa kaporo nyoto menawa dina iki Dursasana wis kemakan ing pati? Iya. Nyemurupi dhewe kang mbok panjali dina iki wis sak poteng-poteng bangke ning Dursasana. Wis ora ana watak angkara ingkang ana ngarep coto sabab kabeh wis ilang bebarengan lawan kuwandaning Dursasana. Nanging mindah kaya ngopo sikuning jagat kang temanduk marang aku sabab aku biyen wis prastiya Raden. aku ora bakal ukel rekmu menawa durung jam mas getiing Dursasana. Raden, Raden Luwarana punagiku, Raden. Wah, mau-mau ora ngelingake. Wis tak kokop kabeh getihe Dursasana. Wis tuntas ora nabet. Yen mengkono apa bakal aku nemu penandang selawas kurit lamun ora keluaran kang dadi punagiku. Iki ana sisaning getih kang manggon ana selaning kuku. Mbok menawa iki cukup kanggo jamas. Yo, ndak ini ingkal jamas. Kene-kene ora ketang sithik tak nggo ning luaripun nagiku. Namu setetes kali tetes paran dening mangke sang ratu Baladirwati sampun sakit keluaripun lagi jamas lu dirangin sang Dursasana.